الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan hal-hal yang berkenaan tentang hukum seputar sujud at-tilawah. Kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, sujud syukur. Sujud asyukur. Sujud syukur. Dan sujud asyukur merupakan jenis sujud yang ketiga yang dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang hukum-hukum seputar sujud sahwi dan sujud at-tilawah. Yang dimaksud dengan sujud asyukur merupakan sujud yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai tanda syukurnya hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena dia mendapatkan sebuah kenikmatan yang baru. Demikian pula pada saat seseorang dihindarkan dari satu siksaan atau satu azab, maka dia melakukan sujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal merupakan hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang hamba atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada hamba tersebut. Merupakan hal yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan berkah dalam kehidupannya dan akan menambah kenikmatan di atas kenikmatan kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah kenikmatan itu kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan hendaknya kalian bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkenaan tentang rasa syukur seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, di mana seorang hamba bersyukur kepada Allah baik dengan hatinya, demikian pula dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Adapun berkenaan tentang sujud asyukur, ini merupakan salah satu perbuatan yang menunjukkan rasa syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hukumnya sunnah mustahabbah. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, yustahabbu, merupakan hal yang disukai, dianjurkan. Ini menunjukkan bahwa sujud syukur bukan merupakan hal yang wajib, namun hukumnya mustahab, sunnatun mustahabbah, sesuatu yang dianjurkan dan disukai. Liman waradat alaihi ni'matun aw dufi'at anhu niqmatun. Dianjurkan dan disukai bagi seorang yang mendapatkan sebuah kenikmatan. Yang mendapatkan sebuah kenikmatan, yang dimaksud kenikmatan di sini adalah kenikmatan yang dia rasakan yang sebelumnya dia belum mendapatkan kenikmatan tersebut, belum mendapatkan kenikmatan. Jadi itu merupakan kenikmatan yang sifatnya baru yang dia rasakan. Adapun kenikmatan yang terus menerus, tentu kita tidak pernah terlepas dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Melaksanakan satu ibadah itu nikmat. Namun setiap kali mengerjakan salat lalu sujud syukur, setiap kali mengerjakan salat sujud syukur dengan alasan bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikhawatirkan menjadi satu amalan bid'ah. Habis salat sujud syukur, habis salat sujud syukur. Ini tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun seseorang ketika Allah azza wajalla memberi kemudahan kepadanya untuk melaksanakan ibadah, itu bahagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun yang dimaksud di sini adalah tajaddudun ni'mah. Ada kenikmatan yang baru yang sebelumnya dia tidak merasakannya. Au dufi'at anhu niqmah, ataukah dia dipalingkan dari siksaan, bencana, malapetaka, musibah, dia terhindar darinya. Nah, terjadi kecelakaan beruntun misalnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kematian. Nah, dia selamat dari kecelakaan tersebut, atau terjadi musibah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Au busyira bima yasurruhu, atau disampaikan kabar gembira kepadanya tentang sesuatu yang membuat dia gembira, yang membuat dia gembira tentang satu kenikmatan seperti yang pernah dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Disampaikan kepada beliau bahwa telah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubatnya, taubat beliau dan dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diboikot oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam disebabkan karena mereka tertinggal dalam peristiwa perang Tabuk. Maka selama pemboikotan tersebut, mereka dengan penuh kesabaran menjalani hukuman itu hingga turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat mereka. Maka berita ini sampai kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun melakukan sujud syukur. Ayya khirra sajidan lillahi, di mana dia tunduk untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara sujud yang sifatnya umum. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan sujud pada 7 anggota tubuh. Wajah mencakup dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung dari telapak kaki. Maka demikian pula yang dilakukan pada saat seorang melakukan sujud syukur. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal seorang mendapatkan satu kenikmatan, ya, atau diselamatkan dari satu bencana, malapetaka, atau diberitakan dengan sesuatu yang menggembirakan dia dari satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu kata beliau hafizahullah taala, wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah, dan tidak disyaratkan pada saat seseorang melakukan sujud syukur, tidak disyaratkan menghadap kiblat. Walakin in istaqbalaha fahu afdal, namun apabila dia menghadap kiblat pada saat melakukan sujud syukur, maka tentu yang demikian lebih afdal. Berbicara tentang hukum-hukum seputar sujud syukur, sama halnya tatkala kita berbicara tentang hukum-hukum seputar sujud at-tilawah, termasuk bacaan-bacaan yang dibaca ketika sujud syukur, maka itu yang dibaca adalah sujud-sujud atau zikir-zikir sujud yang biasa kita sebutkan pada saat kita melakukan sujud dalam sholat-sholat kita secara umum. Namun sujud syukur bukan termasuk sholat, seperti halnya sujud tilawah tidak termasuk sholat, sehingga tidak disyaratkan seorang melakukan sujud syukur harus dalam keadaan suci atau harus menghadap kiblat. Sebab sujud syukur bukan salat, sehingga diperbolehkan baginya sujud syukur meskipun dia dalam keadaan berhadas, hadas kecil atau hadas yang besar. Meskipun tentu yang lebih afdal baginya melakukannya pada saat dia dalam keadaan suci, melakukannya pada saat dia dalam keadaan suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini karihtu an adzkurullah azza wa jalla wa ana ala ghairi taharah. Aku tidak suka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku tidak dalam keadaan suci. Dalam keadaan aku tidak dalam keadaan suci. Maka dalam keadaan suci tentu merupakan keadaan yang lebih afdal, namun bukan syarat. Demikian pula halnya dalam hal menghadap kiblat. Jika dia mampu menghadap kiblat, itu lebih afdal. Namun apabila dia melakukan sujud syukur tanpa menghadap ke kiblat, maka hukumnya diperbolehkan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud syukur ini. Fa'an Abi Bakrata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau satu perkara yang membuat beliau gembira atau diberitakan kepada beliau sesuatu yang membuat beliau senang, gembira, kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, maka beliau segera yakni turun untuk melakukan sujud sebagai tanda syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah azza wa jal berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashab Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa kadza fa'alahu as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa hukmu hadha sujudi hukmu sujudi tilawah. Adapun hukum sujud syukur ini sama dengan hukum sujud tilawah. Wa kadza sifatuhu wa kayfiyatuhu. Demikian pula sifatnya dan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sama halnya pembicaraan kita tatkala kita menjelaskan sujud at-tilawah sebagaimana yang telah kita terangkan. Maka dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang jenis-jenis syukur yang disyariatkan dan yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita masuk ke bab yang ke-7 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar salatul jamaah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.